Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahmataala. Al-haditsus sabi' wa sittun wal mi'ah. Hadis yang ke-167. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Rawahu At-Tirmidzi wa qawwahu Al-Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, antara timur dan barat ada kiblat. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Naam, al-hadis sahih. Naam. Wa fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-wajib ala man lam syahidil Ka'bah istiqbalul jihah lal ain. Wajib bagi yang tidak melihat langsung Ka'bah untuk menghadap ke arah Ka'bah, tidak ke benda Ka'bah, ke arahnya. Ini perlu ditegaskan untuk menepis keraguan-keraguan bahwa kita yang berada di negara Indonesia yang jauh dari Ka'bah dan tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung, maka kewajiban kita adalah menghadap ke arah Ka'bah. Jadi ke arah itu berarti enggak harus tepat pas di badan Ka'bah. Nah, adapun kalau seandainya kita bisa menunjuk ke arah Ka'bah dengan tepat, maka afdol. Tapi kita tidak wajib untuk takalluf dalam masalah itu. Sebagaimana yang pernah ramai yang menyatakan bahwa kebanyakan masjid yang dibangun di Indonesia itu tidak tepat ke arah kiblat, sehingga banyak yang dirubah hasofnya. Nah, karena menemukan alat satelit, ya, alat untuk menentukan arah kiblat dan bersertifikat, sehingga banyak yang ragu dengan masjidnya, banyak yang ragu dengan sholatnya selama ini. Nah, dikiranya sholatnya tidak sah karena tidak tepat menghadap kiblat. Padahal sudah menghadap ke arahnya saja itu sudah cukup bagi yang tidak melihat Ka'bah secara apa ini langsung. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Walaupun seandainya ditarik garis lurus, kok ternyata kena samping kanan Ka'bah atau samping kiri Ka'bah, enggak masalah. Yang penting sudah ke arah Ka'bah. Yang jadi masalah itu kalau memang terbalik arah dari Ka'bah seperti yang saya sampaikan kemarin, menghadap ke timur sehingga membelakangi apa ini Ka'bah, jelas-jelas tidak menghadap Ka'bah, maka ini sholatnya tidak sah. Nah, seperti yang sekarang berkembang ya di Jawa Barat, sholat menghadap ke timur karena ternyata kelompok ini adalah kelompok NII, Negara Islam Indonesia, ya, yang kiblatnya ialah timur. NII itu muncul dari Indonesia bagian apa ini? Timur. Sehingga sholatnya menghadap ke sana. Simbol kebangkitan NII atau biasa dipanggil dengan N11. Nah, Negara Islam Indonesia. Tapi ini jelas-jelas sholatnya enggak sah karena jelas membelakangi arah apa ini? Ka'bah. Nah, dalilnya ini, ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Arah timur dan arah barat itu ada kiblat. Itu menunjukkan kita hanya diperintah untuk menunjuk ke arahnya. Jadi kadang kiblat itu berada di arah timur kita, kadang di arah barat kita, tergantung di mana negara kita berada. Barakallahu fikum. Kalau Indonesia, berarti kiblat berada di arah baratnya. Al-faidatu asaniyah, musyahidul Ka'bah yajibu isobatu ainiha. Yang menyaksikan Ka'bah langsung, maka wajib tepat di badan Ka'bah. Nah, berarti kalau kita sholat di Masjidil Haram, nah, dan kita melihat Ka'bah, maka kita harus tepat menghadap apa ini? Ke badan Ka'bah. Tak boleh menghadap ke samping kanan Ka'bah atau samping kiri Ka'bah, tapi tepat di badan Ka'bah, tengah. Terus ya, walaupun muter, wajib. Tapi kalau enggak melihat Ka'bah, walaupun di Masjidil Haram, sebagaimana Masjidil Haram saat ini yang sudah direnovasi besar-besaran, sehingga enggak semua yang sholat di Masjidil Haram bisa lihat Ka'bah. Maka yang enggak bisa lihat, dia pun menghadap ke arah Ka'bah. Yang bisa lihat harus tepat di badan Ka'bah. Nah, memang rasanya berbeda, tapi sudah sah sholatnya, ya. Nah, sholat pas menghadap ke badan Ka'bah, itu seolah-olah kita di alam lain. Nah, kekhusyuannya lebih terjamin insyaallah, ya. Nah, seolah-olah kita benar-benar apa ini? Dekat. Nah, ya. Dengan alam lain. Enggak tahu alam lain itu apa, ya. Apalagi atas Ka'bah itu terbuka dan langit terlihat begitu dekat. Ya, langit di sana itu terlihat begitu dekat. Kayak ini gitu. Ya. Di langit di sana itu terlihat begitu apa ini? Dekat. Kenapa? Karena selalu cerah. Nah, hampir enggak pernah mendung, hampir enggak pernah hujan. Selalu apa ini? Cerah, sehingga langit itu begitu dekat. Nah, di depan mata Ka'bah. Nah, sehingga sholatnya benar-benar apa ini? Mantap. Barakafikum. Teman keutamaan tersendiri. Al-faidatu as-sadisa, istiqbalul qiblah syartun li sihhatis shalah wa yusqatu bi umurin minha. Awalan al-ajzu, thaniyan al-khaifu, sadisan an-nafilatu fis safar. Menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat. Istiqbalul qiblah syartun li sihhatis shalah. Menghadap kiblat itu syarat sahnya sholat. Wa yusqatu bi umur, tapi gugur kewajibannya dengan sebab beberapa perkara. Minha di antaranya, awalan al-ajzu. Al-ajzu yakni tidak mampu menghadap kiblat karena mungkin sakit. Naam. Sehingga enggak bisa menghadap kiblat. Atau karena marbut mengkana fi thairah. Atau orangnya dalam kondisi terikat di pesawat, enggak bisa bebas membalikkan tubuh. Nah, kalau kita di pesawat perjalanan jarak jauh, nah, melewati beberapa sholat lima waktu, pesawatnya terus berjalan. Nah, enggak ada tempat sholat di situ. Dan arah pesawat tidak menghadap kiblat juga. Nah, maka itu ada udzur untuk tidak menghadap kiblat. Al-ajzu. Karena tidak mampu menghadap kiblat. Apalagi harus dipakai sabuk pengamannya terus, ya. Baik. Atau al-khaif, orang yang sedang takut. Ini dalam peperangan, musuh menyerang, maka dia pun sholat sambil berjalan atau sambil naik kendaraan, walaupun tidak menghadap kiblat, tidak apa-apa. Rukhsah. Karena kondisi ketakutan, ya, digempur dengan tembakan, dilempari bom, rudal dan lain sebagainya. Tapi harus tetap sholat sehingga sholatnya sampai jalan sambil lari, tidak menghadap kiblat. Itu tidak apa-apa. Rukhsah untuk al-khaif, orang yang kondisi ketakutan. Salisan an-nafilah fi safar, yang ketiga ialah sholat sunnah ketika safar. Nah, jadi kalau kita naik kendaraan kemudian kita tidak ngapa-ngapain perjalanan jauh, maka kita disunahkan untuk sholat sunnah. Nah, enggak apa-apa tidak menghadap kiblat. Kemana mobil meluncur, kita ikuti, ya, sholat sambil duduk dalam keadaan mobil meluncur tidak ke arah kiblat, tidak apa-apa. Itu kalau sholat sunnah ketika safar. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahutaala al-haditsus samin wa sittun wal mi'ah. Hadis yang ke-168. Wa an 'Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjad bih, muttafaqun alaih. Zad al-Bukhari yumi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasna'u fil maktubah. Wa Abi Dawud min hadithi Anas radhiyallahu ta'ala an wa kana idza safara farata idza tawwa'a istaqbala binafilati finaqatihi al-qiblah faqabbara thumma shalla haitsu kana wajhu riqabihi wa isnaduhu hasan. Dari sahabat yang mulia Amir ibn Rabi'ah, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat di atas kendaraannya kemanapun kendaraan itu melaju. Al-Imam Al-Bukhari menambahkan beliau memberi isyarat dengan kepalanya dan tidak beliau lakukan hal semacam itu dalam salat yang wajib. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Anas radhiyallahu taala an, Nabi SAW ketika safar, jika hendak sholat sunnah, beliau menghadapkan untanya ke arah kiblat, kemudian membaca takbiratul ihram, kemudian beliau sholat ke arah mana kendaraannya berjalan. Sanadnya hasan. Nah, hadithu Amir ibn Rabi'ah muttafaqun alaih. Wa hadithu Anas hasan. Hasanahu ibn Hajar wa Nawawi. Nah. Taib fi fawaid. Al-faidatul ula jawazu salatin nafilah ala rahilah bis safar. Boleh salat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Nah. Boleh salat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Al-faidatul atsaniyah la yazamul musalli ala rahilah istiqbalul qiblah. Orang yang sholat di atas kendaraan tidak harus menghadap kiblat. Asalisah, faedah yang ketiga. La yajuzu sholatul faridah ala rahilah illa inda darurah. Tidak boleh sholat fardu di atas kendaraan kecuali dalam kondisi darurat. Al-faidatuh al-rabi'ah. Ikhtalafa ulama fi istiqbal inda takbiratul ihram liman shalla ala rahilah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadap kiblat ketika takbiratul ihram bagi yang salat di atas kendaraan. Ikhtalafa ulama fi istiqbal inda takbiratul ihram liman shalla ala rahilah. wal masyhur min madhhabi al-Imam Ahmad annahu wajib. Yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad, hukumnya wajib. Jadi sebelum berjalan, kendaraannya diarahkan dulu ke arah kiblat, terus takbir. Takbir atau ihram. Setelah itu terserah ke arah mana berjalannya kendaraan itu. Itu wajib kata Imam Ahmad. Wa riwayatul ukhra anil Imam Ahmad annahu mustahab. Wa ila hadza dhahaba jumhur ulama. Sedangkan riwayat yang lain dari Imam Ahmad hukumnya sunnah saja. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Langsung jalan, enggak menghadap kiblat ya enggak apa-apa, menghadap kiblat dulu. Ketika takbiratul ihram kemudian jalan ke mana arah kendaraan itu, ya enggak apa-apa. Sunnah saja, enggak wajib. Hadza huwa rajih. Ini yang rajih ya. Naam. Taib selanjutnya qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala al-haditsu At-tasi'usittun wal-mi'ah. Hadis yang ke-169. Wa'an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an ana Nabiya sallallahu alaihi wa sallam qal al-ardu kulluha masjid illa al-maqbara wal-hammam. Rawahu at-Tirmidhi walahu illa. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala an, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda, semua permukaan bumi bisa dipakai untuk masjid, ini tempat sujud dan tempat sholat, kecuali kuburan dan hammam, tempat mandi. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan hadis ini memiliki cacat. Al-hadis hasan. Wa sahahahu al-Albani bi jam'i turukihi. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rijaluhu siqat lakin ukhtulifa fi wasrihi wa irsali wa lahu syawahid. Naam, hadis ini hasan, maka disahihkan oleh al-Albani dengan mengumpulkan jalan-jalannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata rawi-rawinya thiqah, tapi yang diperselisihkan ialah apakah riwayat ini mausul atau mursal. Ini cacatnya di sini. Diperselisihkan riwayat ini mausul atau mursal. Namun kata Ibnu Hajar, hadis ini memiliki banyak penguat, syawahid. Sehingga hadis ini derajatnya hasan. Fihi fawaid. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Al-faedatul ula, al-ardu kulluha masjid. Permukaan bumi semuanya bisa dipakai sebagai tempat sholat atau masjid. Al-fa'idatu as-saniyah, la tasihus sholah fil makbarah allatihiya madfanul mauta. Tidak sah sholat di kuburan, yakni tempat mengubur mayat. Nah, kecuali sholat jenazah, bagi yang ketinggalan sholat jenazah sebelum dikubur, ya, maka nggak apa-apa. Karena sholat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada apa ini, sujud. Tapi kalau selain itu tidak boleh sholat di kuburan atau tempat mengubur mayat. Al-faidatu as-salisah, la tasyahu sholat fil hammam. Tidak sah sholat di kamar mandi. Kalian mandi plus sholat di situ nggak boleh, ya. Kamar mandi ya. Bagaimana kalau kamar ada kamar mandinya? Ada kamar. Dikasih kamar mandi dan WC. Jawabannya boleh sholat di kamar, tapi tidak boleh di kamar mandinya. Nah, jelas. Taip. Bagaimana kalau kamarnya dan kamar mandi tidak ada pemisah? Nah, jadi los kamar mandinya bisa dilihat dari atas kasurnya. Los. Jawabannya, na'am barakum, hendaknya dikasih pemisah, baik berupa lemari atau berupa sekat-sekat kecil, ya. Nah, untuk membedakan mana kamar mandi dan mana kamar, dan hendaknya sholatnya lebih dekat ke kamarnya, bukan di bagian yang dekat dengan bak mandinya. Nah, wallahu ta'ala al-bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.